نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan yang ada di masjid rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau mengatakan, ya, banyak dari orang-orang yang bodoh, mereka menyandarkan kepada rahmat Allah SWT, kepada kemuliaannya, kemudian mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan juga larangan Allah. Mereka lupa bahwa azab Allah sangat keras. Kemudian mereka tetap berbuat dosa dan menyandarkan kepada ampunan Allah Ta'ala, namun senantiasa berbuat dosa, ya. Maka dia dikatakan seperti kal mu'anid, orang yang menentang, ya. Maka kita jangan seperti itu. Sebagaimana disebut oleh menukil perkataan Ma'ruf, ya. Beliau mengatakan, raja'uka lirahmatin lirahmati man la tuti'uhum minal khidlani wal humti. Harapanmu untuk mendapatkan rahmat dari zat, yaitu Allah Ta'ala, tapi kau tidak taat kepadanya, maka ini termasuk kebodohan, ya. Nah, oleh sebab itu beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawa beberapa hadis yang sudah kita bahas terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan dan menjelaskan ancaman-ancaman. Bagaimana nanti, ya, di hari kiamat? Bagaimana nanti orang-orang di api neraka? Kemudian beliau juga membawa hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, bagi orang yang akan meninggal dunia, baik orang itu orang yang bertakwa kepada Allah atau orang yang durhaka. Ya. Kalau kita memahami hadis ini, maka kita akan hati-hati dalam hidup. Kita dengarkan, ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa fil musnad min hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayra wa fi yadihi 'udun yankutu bihi al-ardha farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marratayn aw salasan. Dalam Al-Musnad dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor hingga kami sampai di kuburan. Ketika sedang digali, ya, kuburan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun juga ikut duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di atas kepala kami bertengger seekor burung. Artinya di sini apa? Duduknya khidmat khusyuk, ya, khusyuk. Di tangan beliau ada ranting, yang dipakai ya untuk menulis-nulis di atas tanah ya, sambil berpikir ya, yang kutu itu sambil ngorek-ngorek ya, sambil memikirkan sesuatu yang berat. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Dua kali atau tiga kali beliau mengatakan. Nah, dari awal hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya, di antaranya pertama apa? Yaitu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu galian kuburan tersebut, beliau duduk, berarti boleh duduk, bukan duduk di atas kuburan, duduk di area kuburan, bukan di atas kuburannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa para sahabat juga duduk di samping Nabi, seakan-akan di atas kepalanya ada burung ya, begitu khusyuknya. Nah, kita lihat sekarang orang-orang kadang mengantarkan jenazah sambil tertawa-tertawa, sambil merokok, sambil duduk juga di atas kuburan. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya memang kita itu mengingat kematian. Yang seharusnya kita mengingat adab kubur. Karena Nabi sambil noreh-noreh di atas tanah dengan ranting ya. Kemudian beliau mengangkat kepala lalu beliau mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Ini berat berarti. Ya, memang disuruh banyak untuk mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimin lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Karena kematian akhir dari kehidupan dunia dan awal kehidupan yang kekal. Sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat agar minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, lalu beliau bersabda, summa qala innal abdal mu'mina idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh ya. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, kalau dalam redaksi yang lain disebutkan juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh, yaitu hamba yang bertakwa. Ketika dia akan terputus dengan kehidupan dunia dan akan menghadapi kehidupan akhirat, yaitu ketika mau meninggal, maka turun kepadanya malaikat dari langit, wajahnya putih berseri-seri. Ka'anna wujuhahum asyam. Ya, ka'anna wujuhahum asyams. Seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Dan mereka membawa kain kafan dari kain kafan yang ada di surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan juga wewangian yang ada di surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Thumma yaji'u malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat yang banyak tadi yang duduk di samping sepanjang mata memandang ya, kemudian bawa kain kafan, bawa wangi-wangian, lalu setelah itu duduk di samping jenazah tersebut, kemudian datang malaikat maut duduk di samping kepalanya. Kemudian malaikat maut mengatakan, fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dan ridhonya Allah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhar ruhut thayyibah. Nafsu yang baik atau ruh yang baik. Nah, kalau ada ruh yang baik, ada ruh yang tidak baik. Ruh yang baik, malaikat datang. Ya, datang. Sepanjang mata memandang, duduk di sampingnya. Kemudian bawa kain kafan yang harum. Ya. Nah, kemudian malaikat maut datang memanggil dengan kata-kata yang lembut, keluarlah engkau wahai ruh yang baik menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqa. Kemudian ruhnya keluar. Ya, dan mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut teko. Ya, dengan lembut. Dengan lembut. Ya. Kemudian fayakhuduha faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Diambillah oleh malaikat maut. Ketika sudah diambil, maka malaikat yang banyak, yang lain, yang bawa kain kafan, yang harum, tidak membiarkannya sekejap mata. Hatta ya'khuduha faij'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanud. Sehingga mereka malaikat yang banyak tadi mengambil ruh tersebut dan dimasukkan ke dalam kain kafan yang penuh dengan kewangian. Silahkan kita gambarkan, ya, kita bayangkan bagaimana orang yang baik ketika ruhnya dicabut. Kehadiran malaikat membuatnya senang dan bahagia. Kain kafan yang harum tentu membuatnya bahagia. Ucapan lembut dari malaikat maut membuatnya senang dan bahagia. Kemudian wa yakhruju minha qad yabinafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Kemudian keluarlah dari kain kafan tersebut bau yang sangat harum, yaitu bau minyak misik, ya, yang paling harum yang ada di atas muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Kemudian malaikat yang banyak tadi yang membawa ruh yang ada di kain kafan, mereka angkat ke langit, ya, dan tidaklah yang mereka lalui dari sekelompok malaikat yang ada di langit yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruhnya orang tersebut, kecuali malaikat yang di langit bertanya, ma hadhir ruhut thayyibah, ya, ruhnya siapa ini, apa ini ruh yang baik ini, ya, harum. Fayakulun ruhu fulan ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan, anaknya fulan. Bi ahsani asmaihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'i allati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'ah. Kemudian ketika ditanya ruh siapa, ruh fulan bin fulan, disebut dengan nama yang terbaik yang mereka pakai di dunia. Lalu malaikat yang banyak yang membawa ruh ini, ya, minta dibukakan untuk ruh ini pintu langit. Kemudian dibuka baginya. Kemudian menyebarlah, ya, pada setiap langit yang ada. Muqarribuha ilas sama. Jadi malaikat-malaikat yang ada di langit tadi menyebarkan berita tersebut, ya, sampai ke langit berikutnya, sampai kepada ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jalla uktubu kitab abdi fi illiyin. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, catatlah, ya, catatan hambaku ini, yaitu amalnya dia, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Kemudian wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha wa'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian kembalikan ke bumi. Nah, setelah suruh catat, ya, di tempat yang tinggi, ini menunjukkan bahwa Allah taala ridho dan mengampuni orang tersebut. Karena tadi malaikat maut mengatakan, keluarlah engkau wahai ruh yang baik menuju kepada apa? Ampunan Allah dan ridhonya Allah taala. Nah, setelah dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh setiap malaikat yang dilalui, ya. Kemudian Allah taala menyuruh untuk menulis catatan amal dia di tempat yang tinggi. Setelah itu apa? Disuruh mengembalikan ke tanah, ke bumi. Ya, karena kata Allah taala, aku telah menciptakan mereka dari tanah, dari bumi. Aku kembalikan ke bumi, suatu saat aku keluarkan dari bumi, dari tanah. Qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fatu'adu ruhuhu ala jasadihi. Ya. Kemudian ruhnya, ya, fatu'adu ruhuhu ilal ardi, dikembalikan ke bumi. Dalam yang lain, fatu'adu ruhuhu ala jasadihi, ya, dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, fayujlisanihi fayakulan lahu man rabbuk. Lalu setelah dikembalikan ke bumi, ruhnya dikembalikan jasadnya, datang kepada orang itu dua malaikat dan mendudukkannya. Lalu malaikat kedua malaikat bertanya, ya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allahu azza wa jal. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah azza wa jal. Fayaqulani lahu madinuka? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Lalu bertanya lagi, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitabil kitaballah azza wa jal fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Quran azza wa jal, aku beriman dan aku mempercayainya. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fafrishu lahu minal jannah. Kemudian ada suara yang memanggil dari langit dengan mengatakan, benar hambaku, hamparkan kepadanya surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu surga baginya. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian setelah dibuka pintu surga, datang kepadanya bau dan wewangian surga, dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Para jemaah rahmati Allah, bagi orang yang beriman dan benar berimannya, ketika ditanya tiga perkara, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, di sini ada empat, wa ma ilmuka. Jadi ilmu termasuk ditanya ini, ya, ilmu termasuk ditanya. Biasanya kita kenal dengan tiga landasan pokok, yaitu al-usulus salasah. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Karena kita menyembah Allah Ta'ala, ya, melalui agama, aturannya, dan yang mengajarkan, menyampaikan nabi. Maka tiga pertanyaan ini penting. Kalau sekarang ditanya mungkin bisa menjawab, karena memang pertanyaan mudah, tapi di alam barzah, di alam kubur, tentu tidak semudah yang dibayangkan. Allah akan mengokohkan, ya, kepada orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Maksudnya perkataan yang kokoh di sini adalah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan kalau sudah bisa menjawab, ya, kita lihat, ya, bagaimana yang dialami oleh orang tersebut. Dibuka pintu surga, dihamparkan surga, bau surga mengalir kepadanya. Dia rasakan. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan alam barzah ini merupakan apa? Ya, merupakan awal, ya, sebagai taman. Kalau dia neraka, ya, sebagai neraka, awal di neraka. Kalau surga, sebagai awal dari surga. Setelah itu para jemaah sekalian, wa ya'tihi rajulun husnul wajhi husnul thiyab tibur rih. Lalu datang kepada orang itu orang yang wajahnya penuh dengan kebaikan, bajunya juga demikian, baunya juga harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Fayaqulu ana amaluka salih. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali. Kemudian orang ini berkata kabar gembira dengan sesuatu yang membuat engkau senang. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian orang itu bertanya, si mayit ini bertanya, engkau ini siapa? Wajahmu wajah yang penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Aku ini adalah amal solehmu. Ya, kita tahu bahwa ketika orang itu meninggal, ya, yang akan bersamanya berapa? 3. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Yang pulang siapa? Harta dan keluarganya. Yang tetap akan bersama dia adalah amal. Ada sini amal soleh bisa berubah wujud jadi manusia yang penuh dengan kebaikan, yang akan membuat senang, tenang dan gembira orang yang ada di alam kubur tersebut, ya, disebut dengan alam barzakh, ya, alam barzakh. Kenapa? Karena pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Sampai mereka dibangkitkan. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah, bagi orang yang amalnya baik, bagi orang yang akidahnya benar, tauhidnya benar. Ini. Bagi orang beriman, imannya benar. Innal abdal mu'min. Dalam ayat yang lain, ya, yaitu hamba yang bertakwa. Maka yang akan terjadi, malaikat turun. Ya. Dalam ayat, bahkan disebutkan dalam surat Fusilat, malaikat itu akan mengatakan, kamu jangan takut, jangan khawatir. Jangan sedih. Ya. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ini, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Apa istiqomah? Kata Abu Bakar Siddiq, tidak melakukan kesyirikan. Apa istiqomah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an, yaitu senantiasa melakukan kewajiban. Maka orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat turun. Ketika meninggal turun malaikat. Apa yang dikatakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ibnu Katsir mengatakan, jangan takut dengan apa yang akan dihadapi di alam barzah, jangan sedih dengan yang ditinggalkan dari keluarga. Coba, kurang apa kita? Ya, kurang apa? Kemudian diberi kabar gembira, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira yang dengan surga sudah dijanjikan. Awal dengan apa? Dengan amal soleh yang berwujud manusia. Ketika ditanya, siapa engkau ini? Kata si mayit ditanya orang itu, siapa engkau ini? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Orang itu mengatakan apa? Ana amalukas soleh. Aku amal solehmu. Pakaiannya bagus, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Dan menyampaikan berita gembira. Abshir billadhi yasurruk. Kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu gembira dan senang. Kabar, disampaikan kabar dan betul-betul jadi gembira. Ini, ya, ini sudah dijanjikan. Nah, sama dengan ayat tadi. Ya. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian. Dengan apa? Dengan apa yang sudah dijanjikan, dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan melindungi kalian di dunia dan di akhirat. Makanya sekarang kita harus jaga yang namanya tauhid. Perlindungan yang akan diberikan sejauh mana kadar tauhid yang kita miliki. Semakin kuat ya tauhid kita, maka semakin besar juga perlindungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kabar gembira dengan surga, di mana di surga walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu ada semua yang kalian inginkan. Ya. Semua yang kalian inginkan. Ini sebagai apa? Sebagai karunia dari awal, ya. Karena dia juga sebagai taman-taman surga. Ini para jemaah rahmati Allah. Amal soleh akan mendampingi kita. Kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga kepada hartaku. Ya, jadi yang dua pergi, harta dan keluarga, amal solehnya bersama di alam kubur para jemaah. Mari kita untuk selalu mengingat hal tersebut. Nanti kita akan sendiri, orang yang kita cintai akan pergi, ya, harta yang kita miliki juga tidak akan dibawa, yang dibawa dan akan berjumpa kembali dengan keluarga dan harta apabila mereka menjadi teman-teman kita, bukan musuh-musuh kita. Apabila harta itu menjadi amal jariah kita, maka kita akan bisa kembali kepadanya dan berjumpa kepadanya. Ya. Kenapa? Apakah keluarga bisa jadi musuh? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Cintailah mereka sewajarnya dan bencilah sewajarnya. Sebab apa? Bisa jadi orang yang dicintai tadi bisa jadi musuh. Ya, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hadis ini sahih di Shahih Al-Bukhari dan Shahih Al-Jami. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi musuh bagimu. Dan bencilah kepada orang kebenci sewajarnya, karena suatu saat akan menjadi kekasih bagimu. Jadi anak dan istri yang kita cintai di dunia bisa juga nanti kita cintai di akhirat. Tapi bisa juga nanti jadi musuh. Nah, kalau mau kembali, berarti ini jadi kekasih. Kembali ke surga, ya, masuk bersamanya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, ahli mereka, keluarganya. Dan para malaikat pun datang menuju mereka dari setiap pintu yang ada dengan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum, selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar, inilah senikmat-nikmatnya tempat. Ya. Ya, ini para ikhwan yang rahmati Allah. Ya, kita lihat bagaimana akhir, ya, yang akan dialami oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau meninggal saja, ya, kondisinya menyenangkan karena malaikat banyak mengelilinginya. Bawa kain kafan yang harum, kemudian dibawa ke atas oleh malaikat. Setiap malaikat yang dilewati memuji dan menanya dengan pertanyaan yang mengagumkan dan membuat senang. Kemudian setelah sampai di langit yang ketujuh di hadapan Allah SWT, Allah Ta'ala menyuruh untuk mencatat di tempat yang tinggi. Ya, Kemudian disuruh dikembalikan ke jasadnya. Malaikat Munkar dan Nakir mendudukkan dan menanyakannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditetapkan untuknya dan bisa menjawab dengan mudah. Kemudian setelah bisa menjawab, dibukakan pintu surga. Dihamparkan ya harum dan wewangian surga kepadanya. Dilapangkan kuburannya. Kemudian setelah itu, ini apa ini? Ini kebaikan demi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Sejak nyawanya dicabut. Ya. Keluar seperti air teko yang mengalir. Begitu lembut. Ini apakah kita tidak menginginkan seperti itu? Setelah di alam kubur, ada yang mendampinginya. Padahal sehebat apapun cinta keluarga, orang yang paling kita cintai, dan mereka adalah orang yang paling mencintai kita, tentu tidak akan mungkin bersama kita di alam kubur. Pasti pulang semua. Pulang semua. Harta, tulang semua, tidak ada yang dibawa. Cuman nanti akan kembali. Makanya orang yang baik ini ketika sudah bersama dengan amal solehnya, apa yang diucapkan? Ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah, supaya saya bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Insya Allah akan kembali. Kalau hartanya menjadi amal jariah. Ya, amal jariah. Dan akan kembali kepada keluarganya. Kalau keluarganya bukan jadi musuh, tapi menjadi kawan, menjadi wali, ya, menjadi kawan, sehingga bersama dengan keluarganya di surganya Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Demikian para jemaah. InsyaAllah bagian hadis yang kedua, ya, yaitu bagaimana keadaan seorang yang tidak beriman, orang kafir ketika menghadapi kematian. Begitu pula juga orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kematian. Sampai di sini kajian kita, saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan tentu saja menambah ingatan kita tentang pemutus kelezatan berupa kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan. Materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini semoga menambah ilmu kita dan mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemirsa TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami untuk bisa bertanya langsung bersama kami via telepon maupun pesan singkat di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abul Afnan di Karawang yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, setiap dosa akan diampuni oleh Allah jika bertobat. Apakah juga termasuk dosa orang yang bercanda dengan mengolok-olok agama Islam? Lalu bagaimana dengan hadis dan ayat tentang Rasulullah menolak maaf orang yang bercanda dengan mengolok-olok agama? Mohon penjelasan akan hal ini." Silakan Ustaz. Ketahuilah, dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kecil, maka bisa dihapus dengan kebaikan. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa'tbi'is sayyi'ata alhasanata tabuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, Anda bisa menghapus. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Seperti sholat lima waktu, ya, puasa Ramadan, as-salatul khamsu, wal jum'ah ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratul lima bainahunna. Ya. Sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan Jumat ke Jumat berikutnya bisa menghapus dosa keduanya, di antara keduanya, selama tidak berbuat dosa besar, ya. Idza tunibatil kabair. Maka dosa kecil bisa dihapus dengan amal. Adapun dosa besar, maka harus dihapus dengan tobat. Tobat itu syaratnya ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, tidak ada keinginan untuk kembali. Jika ada, berubah dengan manusia, harus diselesaikan. Baik harta, ya, kemudian darah atau kehormatan. Nah ini. Nah kemudian bagaimana dengan al istihza, istihza'u fiddin, al istihza'u fiddin, memperolok-olok agama, betul itu termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa yang bisa membuat orang keluar dari agama, agama Islam. Ya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Katakanlah, apakah kamu mau memperolok-olok Allah Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Tidak alasan, tidak ada alasan bagi kalian, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, seandainya dia setelah memperolok-olok ya, agama Islam, ada dua, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu. Ya, kalau tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja, dimaafkan. Kalau tidak tahu, namanya tidak tahu, dimaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan hambaku yang salah tanpa sengaja, lupa dan karena terpaksa. Nah, masalahnya bagi yang sadar, sengaja dan tahu. Nah, ini ya bisa keluar dari agama Islam. Maka dia harus bertobat dengan benar-benar tobat, ya. Kalau dia bertobat dengan sebenarnya tobat, jangankan dia yang tadinya Islam kemudian melakukan perkara yang bisa membuat dia keluar dari agama Islam, bertobat, diterima, ya. Sementara juga yang lebih parah, yang memang sudah kafir. Berapa banyak dari sahabat yang dulunya bukan orang Islam, Khalid, ya, Khalid Ibn Walid, Umar Ibn Khattab, dan yang lainnya. Nomor tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi bertobatlah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ini sabda Nabi yang harus menjadi perhatian kita, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menerima tobat hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya, demikian, ya. Diterima insyaallah asalkan terpenuhi syarat-syarat tobatnya. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari Umu Ranti di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Mertua saya masih suka memakai sesajen di rumahnya. Atau kata orang Sunda namanya pandaringan. Di kampung mertua ana begitu kental dan masih banyak yang melakukan ritual sesajen itu. Bagaimana sikap saya sebagai menantu? Apa yang mesti saya lakukan? Karena suami ana sendiri belum berani untuk menasihati orang tuanya. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Ketika kita melihat kondisi seperti itu, tentu saja ini merupakan kemungkaran, kemungkaran, ya. Sebab menaruh sesaji ya tidak boleh, ya. Termasuk dari perbuatan kesyirikan kalau itu diyakini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat hanyalah Allah. Ya, iya misalnya Allah bidurin fala kasyifa lahu illahu wa ayyudika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Ya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki suatu kemudaratan, tidak ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan, juga tidak ada yang bisa menolak. Nah, kalau punya keyakinan sesaji bisa memberikan pengaruh seperti itu, tentu ini merupakan kemungkaran. Nah, kalau kemungkaran ya harus diingkari. Tapi bagaimana caranya? Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, coba dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan nasihat, kalau tidak mampu yaitu dengan hati, itu selama-lamanya iman. Maka bagaimana ya nasihat ya dengan orang tua, doakan. Karena kita tahu bahwa bisa jadi berbuat begitu karena tidak paham. Kemudian doakan kemudian dengan cara yang baik, yang hikmah. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijak. Nasihat yang baik dan perbuatan yang baik. Maka nasihat dan baik dibarengi dengan langkah-langkah ya, dengan perangai, dengan akhlak yang baik ya. Jangan sampai karena dianggap orang tua berada dalam sebuah kesalahan besar, lalu kita main tunjuk-tunjuk tangan ya, sehingga membuat orang tua barangkali sakit hati, sementara dia tidak tahu dan tidak paham ya. Apalagi kalau ditambah dengan kondisi yang ada bahwa perbuatan seperti itu banyak dilakukan juga oleh orang lain, bahkan dibela dengan pembelaan sebagai apa, kearifan lokal dan seterusnya. Nah, maka kita harus pandai-pandai menyikapi, sehingga apa yang kita harapkan agar orang tua lepas dari perbuatan itu bisa tercapai. Kalau tidak, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau hendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, maka sikapnya apa? Doa dulu, addu'a, supaya hatinya berubah orang tua tersebut. Karena inna quluba ibni adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah, kapan Allah memalingkan. Ya, yang kedua, nasihati dengan cara yang hikmah. Yang ketiga, barengi dengan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Membantu, menolong, ya, berbakti kepada orang tua suami, ya, perhatian, memberi hadiah, memperhatikan apa yang disenangi, ya. Jadi semua mukadimah ini penting, ya, jangan sampai hanya sekedar menasihati saja, kemudian tidak memperhatikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu untuk bisa menerima dengan baik nasihat kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Allahu a'lam bissawab. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami membuka line telepon 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya langsung. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ya, saya dari Abu Yudo di Basura City. Silakan pertanyaannya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di beberapa mass media sering kita diajak untuk berpikir positif. Tapi saya suka berpikir bahwa apa bedanya berpikir positif dengan tertipu, dengan tulisan-tulisan yang kelihatannya baik, ternyata batil. Gimana membedakannya, Ustaz? Tertipu dan atau berpikir positif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Apa beda antara berpikir positif dengan tertipu? Ada hadis qudsi yang mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bihi. Aku berada dalam persangkaan hambaku. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tertipu. Orang yang tertipu disebut dengan istilah al-irja, ya. Yaitu apa? Dia sengaja untuk melakukan dosa, kemudian nanti mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. tidak berupaya untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Justru sebaliknya, malah melakukan sebab-sebab perkara-perkara yang bisa menyebabkan datangnya murka Allah Ta'ala. Kemudian dia minta rahmat Allah dengan alasan berpikir positif. Ini yang salah. Ya, sudahlah, ayo kita berzina, naudzubillah min dzalik. Nanti kita sudah Allah Ta'ala pengampun kok, Maha Pemurah. Ya. Apakah begitu? Allah menyuruh untuk menjauhi perbuatan zina, wala taqrabuz zina. Ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena itu termasuk perbuatan keji, jalan yang buruk. Nah, sekarang ya, orang tersebut bukan hanya tertipu, tapi juga apa ya, justru malah mempermainkan. Ya, kalau kita cinta kepada seseorang, tentu kita akan memberikan apa yang diinginkan orang yang kita cintai, melakukan apa yang diinginkan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita berupaya sekeras tenaga untuk melakukan apa yang jadi perintah dan menjauhi apa yang jadi larangannya. Baru setelah itu kita mengharapkan rahmat Allah. Ini namanya ya berpikir positif. Tapi orang yang tertipu ya adalah orang yang senantiasa selalu berada dalam kesalahannya, lalu dia kemudian apa, mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Maka di sini Al-Quran yang menjawab, menjelaskan ya, yaitu bagaimana orang yang berpikir positif. Surat Al-Baqarah bagi penanya, Al-Baqarah 218. Perhatikan di situ ya. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini jawabannya. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka apa? Merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Merekalah orang yang berpikir positif, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ya, mengharap. Ini mengharap. Dimana orang beriman, hijrah, hijrah itu adalah al-muhajir man hajaru ammanah Allahu anhu. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Nabi, mujahid adalah orang yang selalu memerangi dirinya agar tetap taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau iman dijaga, berupaya meninggalkan yang dilarang, berusaha melakukan perintah, baru berpikir positif, mengharapkan rahmat Allah. Bahkan khawatir dalam surat surat apa itu? Surat Ghafir ya, ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Aisyah berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Ya. Ahumul ladzina yusallun ahumul ladzina yashrabul khamra wa yasrifun. Qala la ya binta siddiq walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Rawahu Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Yaitu ayat apa? Orang-orang yang didatangkan kepada mereka, apa yang mereka perbuat? Hati mereka takut. Dan mereka meyakini akan kembali kepada Rabb mereka. Apa kata Aisyah? Apakah jadi maksud ini adalah orang-orang yang minum minuman keras ya Rasul, dan orang-orang yang mencuri, dalam arti lain orang yang berzina? Apa kata Nabi? Bukan wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang sholat, orang yang puasa, dan orang yang bersedekah. Tapi mereka khawatir, takut, khawatir tidak diterima. Nah, khawatir tidak diterima ini bukan buruk sangka. Khawatir dari itu termasuk positive thinking, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita khawatir ya dengan ibadah kita. Jangan-jangan ada sombongnya, ada angkuh, ada riaknya, ada ujub dan lain sebagainya. Nah ini ya. Jadi perbedaan antara orang yang tertipu dengan orang yang berpikir positif ya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang tadi membiarkan diri dalam kubangan dosa, meninggalkan perbuatan kewajiban, kemudian tetap terus-menerus dalam keadaan begitu, kemudian lalu dia mengharap karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah itu orang yang salah. Seharusnya apa? Berusaha dulu berbuat baik, meninggalkan yang buruk, baru mengharapkan, bahkan khawatir tidak diterima, tapi tetap berharap. Makanya antara khauf dan roja ini tidak boleh tidak boleh terpisahkan para jemaah. Demikian Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pawasin ini, Kerawang. Silakan Bapak, pertanyaannya. Pertanyaan saya ini, saya pernah ini saya menghadiri tahlilan lama gitu waktunya saja. Jadi kata Ustaz itu di alam barzah kita saling bertemu gitu sesama kawan yang sudah meninggal. Bahkan kalau yang baru saja dia meninggal, pernah ditanya sama yang duluan, Ustaz bilang, bagaimana keluarga saya yang di sana gitu. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Ya, terima kasih. Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz untuk diberikan nasihat dan jawaban. Baiklah. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal, ya, apakah ruhnya bisa berjumpa dengan yang lainnya? Dalam hadis memang disebutkan ya, dan hadis tersebut disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala ya, bisa saja mereka itu berjumpa ya di dalam ruh mereka ya, antara ruh satu dengan ruh yang lainnya. Insyaallah nanti saya bawakan ya hadis tersebut. Jadi orang yang meninggal ya, kemudian orang tersebut juga punya keluarga yang meninggal ya, bisa ruhnya berjumpa satu dengan yang lainnya ya. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Allahu alam bisawab. Insyaallah satu saat akan saya bawakan ya hadis tersebut, insyaallah pada pertemuan akan datang ya. Insyaallah saya bacakan karena itu sering dipertanyakan ya. Kemudian juga bagaimana penjelasan dan kedua hadis tersebut. Kalau ditanya jawabannya iya, bisa begitu ya. Bahkan orang yang hidup pun ya, ada kemungkinan bisa ruhnya berjumpa dengan orang, ruhnya orang yang meninggal dunia ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang bermimpi ya, berjumpa dengan orang yang meninggal ya, itu memang betul ya. Dalam surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut ya, wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati alai qadha 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Bahwa Allah mewafatkan jiwa-jiwa ya, ketika matinya mereka, dan juga yang tidak mati dalam tidurnya. Kemudian Allah Ta'ala menahan jiwa-jiwa yang telah ditetapkan kematian baginya, dan melepas jiwa-jiwa yang lain ya, ila ajalin musamma, pada waktu sudah ditentukan. Nah, ini para ulama ya, menjelaskan ketika orang itu bermimpi dengan orang yang meninggal, itu ruh ketemu dengan ruh. Maka ruh orang yang meninggal itu Allah Ta'ala tahan, sementara ruhnya orang yang masih hidup itu dilepas kembali sampai saat yang sudah ditentukan baginya untuk meninggal. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 42 ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha allati allati lam tamut fi manamiha. Itu. Termasuk juga ruh bisa berjumpa, sehingga ruh itu menyampaikan kabar orang yang masih hidup kepada ruh yang baru meninggal kepada yang sudah meninggal tadi. Ketika disampaikan tentang gembira, senang. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah akan saya bawakan hadis tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di studio, dan juga kepada jamaah yang ada di masjid, kepada semua pemirsa Roja TV atau Radio Roja. Semoga kita istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.